Ada Cak Broden, ada juga Mbak Devi Aldiva New Palapa. Selamat datang. Terima kasih. Mantap. Rindu yang selama ini masih terpendam, tercurah dengan kemesraan. Tak ingin lagi berpisah. Cukup sekali berpisah. Tak ingin lagi merana. Cukup sekali merana. Karena perpisahan ini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan menjadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan. Devi Aldiva Ju Palapa.